Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-12. Dari pembahasan kita mengkaji kitab Tukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-asar karya al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita di pembahasan yang ke-33 tentang jahalah dan sebab terjadinya jahalah. Kalau jahalah itu sendiri telah kita uraikan di pembahasan ke-18, dan di sini diuraikan oleh Ibnu Hajar tentang jahalah itu diuraikan kembali, kemudian diuraikan sebabnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Tsummal jahalatu wa sababuha anna ar-rawiya qad taktsuru nu'utuhu fayudkaru bighairi mashtuhira bihi lagharadin wa sannafu fihi al-mudhih." Kata beliau kemudian al-jahalah. Ya, sudah kita terangkan bahwa jahalah itu yang majhul terbagi berapa kemarin? Terbagi 3. Ada majhulud dat, kemudian majhulul ain, kemudian majhulul hal. 3 jenis jahalah. Walaupun kebanyakannya hanya membagi menjadi 2, majhulul ain dan majhul apa? Al hal. Ya. Dan juga kemarin kita singgung tentang mastur yang dimasukkan juga oleh sebagiannya dalam majhulul hal. Baik. Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebab jahalah. Tentang sebab jahalah. Bahwa sebab jahalah itu ada 2. Yang pertama, tabliyu qad taktsuru nu'utuhu. Anna rawi qad taktsuru nu'utuhu. Ya. Bahwa seorang rawi itu kadang banyak pensifatannya. Kadang banyak pensifatannya. Jadi nu'utnya sifatnya banyak. Apakah penamaan atau kunianya banyak, atau lakopnya, atau sifatnya, atau nisbatnya, atau pekerjaannya. Ya. Fayashtahiru bi syai'in. Fayashtahiru. Kata beliau, fayudkaru bi ghairi mashtuhira bihi. Lalu ia disebut dengan selain yang dia tidak masyhur dengannya. Jadi ada rawi kadang dia masyhur dengan namanya. Ada rawi yang masyhur dengan apa? Dengan lakabnya. Ya, kalau misalnya Al-Amash. Al-Amash masyhur dengan apa? Dengan lakab. Namanya Sulaiman bin Mihran. Kadang sebagian ulama dia mengatakan An-Sulaiman. Tidak ada masalah. Nama juga tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang sebut dengan kunya, ya, haddatsan Abu Muhammad. Abu Muhammad banyak. mungkin ya sulit bagi seorang mengenali siapa Abu Muhammad di situ. Yang sebenarnya dia adalah apa? Al-Amash. Jadi kadang dia dikenal dengan nama. Dan ada sebagian rawi dikenal dengan apa? Dengan kunyah. Dikenal dengan kunyahnya. Jadi begitu dia disebut dengan nama atau disebut dengan nisbat, orang tidak tahu siapa dia. Iya. Baik. Maka ini yang menyebabkan terjadinya jahala itu. Ini yang menyebabkan terjadinya jahala. Dan untuk yang seperti ini, jahala yang seperti ini, atau hal yang seperti ini, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku Al-Mudih. Ya, judul lengkapnya Al-Mudih Li Awhamil Jam'i Wat Tafriq. Ya, Al-Mudih artinya menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam menggabungkan dan membedakan. Maksudnya ada rawi. Ya, ada rawi, dia banyak penamaan, tapi sebenarnya dia cuma satu orang. Sebenarnya dia cuma apa? Satu orang. Ada nama disangka satu padahal dia dua orang. Padahal dua orang. Iya. Demikian. Baik. Jadi ini sebab yang pertama dari sebab yang menyebabkan terjadinya jahala. Sebab yang kedua, ini di pembahasan kita yang ke-34 tentang masalah al-wahdan. Seputar al-wahdan. Itu diperbaiki ya di modul antum. Al-wahdan bukan pakai H, pakai N. Wahdan. Kata beliau, waqad yakunu mukillan. Fala yuktharu akhdhu anhu. Wasannafu fihi al-wahdan. Dan kadang rawi itu mukillan, dia sedikit meriwayatkan hadis. Ya, rawinya sedikit meriwayatkan hadis. Karena sedikit meriwayatkan hadis, akhirnya fala yaktsuru al-akhdhu anhu. Ya. Akhirnya tidak banyak orang yang meriwayatkan darinya. Jadi karena tidak banyak meriwayatkan darinya, akhirnya tidak diketahui. Cuma satu orang yang meriwayatkan, dua orang. Akhirnya tidak diketahui. Ini sebab yang kedua ya. Dan yang sedikit perawinya ini, perawi yang sedikit yang meriwayatkan darinya, ini pembahasannya disebut dengan nama Al-Wahdan. Al-Wahdan itu artinya rawi yang meriwayatkan darinya cuma satu. Karena itu disebut Wahdan. Jelas ya? Iya. Dan sebenarnya ada lagi yang lain. Disebut dengan nama Al-Mathani. Iya. Baik. Dan ada buku Al-Ahad Wal-Mathani karya Ibn Abi Asim. Tapi kelihatannya buku itu memuat riwayat sahabat yang punya satu riwayat atau dua riwayat. Baik. Untuk Al-Wahdan ini, karena rawinya cuma yang meriwayatkan darinya satu, ini yang kadang menyebabkan dia tidak dikenal. Ya. Menyebabkan dia tidak dikenal. Jelas ya? Tapi perlu saya ingatkan bahwa ini sebab jahala di sini, ini penyebutan sebab ya, dia bukan mutlak seperti itu. Jadi belum tentu rawi itu disebut dengan banyak nama dikatakan majhul. Ada yang disebut dengan banyak nama tapi diketahui orangnya siapa. Demikian pula rawi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu, belum tentu dia majhul. Jelas ya? Sebab ada rawi, perawinya cuma satu, tapi dia juga dikenal. Dia juga dikenal. Hanya di sini Ibnu Hajar menyebutkan sebab kebanyakannya yang menyebabkan rawi itu menjadi apa? Majhul, tidak dikenal. Iya. Baik, jadi ini Al-Wahdan. Sekali lagi Al-Wahdan itu apa? Rawi yang tidak ada periwayatnya, tidak ada yang meriwayatkan darinya atau tidak ada muridnya kecuali apa? satu saja murid yang meriwayatkan darinya. Iya. Berikutnya seputar mubaham. Kata Ibnu Hajar, "Aw la yusamma ikhtisaran." Atau dia tidak diberi nama karena meringkas. Ini masih kelanjutan ya dari sebab yang kedua. Kita sebutkan bahwa sebab jahal ada berapa? Ada dua. Yang tadi terlalu banyak pensifatannya. Yang kedua ini dia sedikit riwayatnya atau tidak disebut namanya karena meringkas. Ya. Dia punya nama. Tapi karena rawinya meringkas dia berkata haddatsani syekhi. Menceritakan kepadaku guruku. Cuma disebut syekhi. Siapa gurunya? Enggak disebut namanya. Atau haddatsani thiqah. Menceritakan kepadaku si thiqah. Haddatsani rajulun. Menceritakan kepadaku seorang lelaki. Ya. Jelas ya? Tidak disebut namanya. Nah, dia tidak sebut namanya ikhtisaran karena meringkas. Wa fihi al-mubahamat. Dan di dalam hal ini ada buku-buku seputar mubahamat. Rawi yang seperti ini disebut mubaham. Disebut rawi yang mubaham. Dia tidak disebut namanya. Tidak disebut apa? Namanya. Nah, nanti akan datang nanti istilah muhmal. Kalau muhmal itu nama ada tapi tidak bisa dibedakan antara dia dengan yang lainnya. Jelas ya? Ini mubaham. Mubaham itu artinya namanya tidak disebut. Ya. Akhbarani fulan, menceritakan kepadaku fulan. Siapa fulan ini? Kan tidak dia tahu. Akhbarani ba'duhum. Ya, siapa ba'duhum? Ya. Ali ibn fulan. Siapa ibn fulan? Ya. Semua orang ibn fulan kan begitu. Nah, ini mubaham namanya. Baik. Jadi ini secara global ya tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya jahalah. Jadi sekali lagi saya ulangi, sebab yang menyebabkan terjadinya jahalah tiga atau dua hal secara global disebut oleh Ibnu Hajar. Dan kalau dipertegas, semuanya ada tiga. Yang pertama, rawi itu terlalu banyak sifatnya, penyebutannya. Kemudian dia disebut dengan hal yang dia tidak masyhur dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena rawi itu mukillan, dia sedikit riwayatnya. Dan yang ketiga, karena tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Ya kalau di tafsir semuanya tiga. Kalau di global kan dua. Jelas ya? Baik. Maka ini sebab terjadinya jahalah tersebut. Ya. Saya kembali kepada hal yang pertama tadi. Saya ulangi ucapan Ibnu Hajar. Kata beliau, "Tsummal jahalah." Kemudian al-jahalah. Wasababuha, dan sebabnya. Anna rawi qad taktsuru nu'utuhu. Rawi itu kadang pensifatannya terlalu banyak. Fayudkaru bighairi mashtuhira bihi li gharad. Maka ia disebut dengan hal yang dia tidak masyhur dengannya karena suatu kepentingan. Ya mungkin karena gurunya dhaif, akhirnya dia sebut dengan beberapa nama. Atau mungkin ingin dibilang banyak gurunya. Ibnu Hajar di dalam syarah dia beri contoh dengan Muhammad ibn Sa'ib bin Bishr al-Kalbi. Iya. Muhammad, saya ulangi namanya, Muhammad ibn Sa'ib bin Bishr al-Kalbi. Ini rawi dhaif ya, rawi ini. Nah, rawi ini sebagiannya dia nisbatkan kepada nama kakeknya. Dia tidak bilang Muhammad ibn Sa'id, tapi dia katakan Muhammad bin Bishr. Dan sebagiannya lagi dia tidak sebut Muhammad, tapi dia sebut Hammad ibn Sa'id. Sebagiannya dia menyebut kunyanya, Haddatsan Abu Nadhr. Ya, sebab dia punya kunya banyak. Ada kunyanya Abu Nadhr, Ada yang pakai kunyanya yang kedua Abu Sa'id. Ada yang pakai kunyanya yang ketiga Abu Hisham. Ya. Jadi orang sepintas selalu menyangka dia banyak orang. Padahal sebenarnya cuma apa? Cuma satu, Muhammad ibn Sa'id bin Bishr al-Kalbi ini. Ya. Orang menyangka dia banyak, padahal sebenarnya cuma apa? Cuma satu orang. Ya. Baik, ini yang menyebabkan rawi itu tidak diketahui. Rawi itu tidak diketahui. Nah, ini rumitnya ya di ilmu apa namanya hadis di sebagian rawi, apalagi kalau dinisbatkan ke kakeknya. Ya, dinisbatkan ke kakeknya. Maka seorang ketika memeriksa biografi rawi, begitu ada misalnya Muhammad bin Ahmad. Anggap seperti Yahya bin Bukair misalnya. Dia cari di biografi Yahya bin Bukair, tidak ketemu nama Yahya bin Bukair. Dia periksa gurunya, anggaplah Al-Layth ibn Sa'ad, guru Yahya bin Bukair. Ternyata di murid, di biografi Al-Layth ibn Sa'ad, ada muridnya Yahya. Tapi tidak ada Yahya bin Bukair, yang ada Yahya bin Abdillahi bin Bukair. Jelas ya? Nah, maka ini menunjukkan bahwa ini dinisbatkan kemana? Ke kakeknya. Ya, karena itu kita harus apa? Berhati-hati. Iya. Dan harus lebih teliti lagi. Baik. Dan yang seperti ini banyak. Seperti ini banyak di rawi-rawi. Seperti Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus kalau dia periksa, mungkin dia akan dapatkan rawi Ahmad bin Yunus dengan nama itu. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Kalau dia guru Al-Bukhari, ya, Muslim dan selainnya, di dalam rawi Bukhari dan Muslim, dia adalah Ahmad bin Abdillah bin Yunus Al-Yarbu'i. Jadi nama ayahnya siapa? Abdullah, dinisbatkan kepada kepada kakeknya. Ya begitu, kadang dinisbatkan kepada kakek. Ya. Maka harus berhati-hati. Ada rawi namanya Hilal Ibnu Ali Ibni Usama. Ya. Itu nama dia ya. Seorang tabi dari rawi Bukhari Muslim juga. Hilal ibn Ali bin Usama ini kadang disebut namanya begitu, haddatsana Hilal ibn Ali. Kadang disebut haddatsana Hilal bin Usama. Kadang disebut haddatsana Hilal bin Abi Hilal. Kadang disebut Hilal bin Abi Maimuna. Ya. Jadi empat penyebutannya. Orang yang tidak mengerti pembahasan ini, dia sangka empat orang. Padahal ini apa? Satu orang saja. Dia cuma satu orang. Jelas ya? Maka ada rawi yang seperti ini bentuknya. Nah, untuk pembahasan ini lebih lengkapnya, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku. Ya. Judulnya Al-Mudih. Ya, buku Al-Khatib Al-Baghdadi ini Al-Mudih. Li'awhami Al-Jami' wa Tafriq. Ini sudah dicetak ya dalam dua jilid tebal. Ada ta'liqat Syekh Abdurrahman Al-Muallimi di situ, ta'liqat yang sangat bagus sekali. Ya. Memperindah buku Al-Khatib. Itu karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Mudih li Awham Al-Jam'i wa Tafriq, karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, dan ada buku yang lain. Ya, sebelumnya ada buku Al-Hafidh Abdul Ghani bin Said Al-Misri. Namanya Idhahul Ishkal. Ini juga menyerangkan tentang nama-nama. Iya. Baik. Dan Ibnu Hajar juga disyarah menyebutkan ada buku Al-Hafidh As-Suri, Abu Abdullah As-Suri. Dia guru Al-Khatib As-Suri. Iya. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab jahalah, kata beliau, waqad yakunu mukillan. dan kadang dia sedikit riwayatnya. Fala yaktsuru akhdul anhu. Maka tidak banyak diambil hadits darinya. Iya. Wa sannafu fihi al-Wahdan. Dan ditulis dalam hal ini buku namanya Al-Wahdan. Ada buku Al-Wahdan karya Imam Muslim. Ada buku Al-Wahdan pembahasan tentang Wahdan karya Al-Hasan bin Sufyan. Iya. Dan ada buku-buku yang lainnya. Ditulis tentang apa? Al-Wahdan. Rawi-rawi yang hanya punya satu murid saja, satu rawi yang meriwayatkan. Demikian pula Abu Fath Al-Asdi, ada buku juga tentang Al-Wahdan. Baik. Jadi istilah Al-Wahdan ini apa tadi maknanya? Rawi yang tidak diketemukan perawi darinya kecuali berapa? Satu orang. Kemudian berikutnya al-mubahamat au la yusamma ikhtisaran wa fihi al-mubahamat. Ya, ini mubaham. Atau dia tidak disebut ikhtisaran. Cari ringkas. Dan ini ada buku tentang mubahamat. Tentang mubahamat. Dan mubaham ini sendiri sebenarnya bukan di pembahasan rawi saja. Sebab mubaham itu juga ada di pembahasan apa? Pembahasan matan. Ya. Tapi memang yang dipermasalahkan di pembahasan sanadnya. Sebab kalau sanad ada rawi mubaham, itu sanadnya dhaif. Tapi kalau mubahamnya di sanad, di matan, itu tidak ada masalah. Misalnya di matan dikatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang lelaki kepada Nabi, lalu dia bertanya, siapa lelaki ini? Tidak tahu siapa namanya. Lelaki ini, kalau tidak ditahu siapa namanya, membahayakan hadis? Hah? Tidak membahayakan. Sebab sanad sudah bersambung kemana? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sudah bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Tapi mubaham menjadi masalah kalau dia di dalam sanad. Dia di dalam sanad. Nah, itu letak permasalahan. Jelas ya? Jadi sekali lagi mubaham terjadi di sanad dan terjadi di mana? Di matan. Ya. Kemudian mubaham itu, apa hukum riwayatnya? Ibnu Hajar terangkan. Wala yukbalul mubaham. Mubaham itu tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Karena dari syarat hadis yang sahih harus ada apa? Ada alatur ruwa dan apa? Dokter ruwa. Sedangkan rawi ini tidak ditahu siapa dia. Dari mana bisa diketahui adalanya? Bagaimana bisa diketahui babatnya? Kemudian dari situ mau ditahu dia mendengar dari gurunya atau tidak. Ini semuanya tidak bisa dipastikan. Karena itulah mubaham ini tidak diterima. Tidak diterima. Jelas ya? Ya. Ibham ada dua jenis. Ada mubham dengan lafad biasa. Dan ada mubham dengan lafad ta'adil. Ya. Lafad biasa misalnya, rawi berkata haddathani rajulun. Ya. Akhbarani fulan. Atau akhbarani jari. Menceritakan kepadaku tetanggaku. Tidak tahu siapa tetangganya. Ya. Baik. Ini mubaham dengan lafaz biasa. Ada mubaham dengan lafaz ta'dil. Ada bentuk pujian seperti yang saya beri contoh kemarin. Ya. Haddatsani As-Sabit. Menceritakan kepadaku As-Sabit, orang yang kuat riwayatnya. Siapa orang kuat riwayatnya ini? Tidak disebut. Tadi berkata haddatsani Thiqah. Menceritakan kepadaku apa? Si Thiqah. Siapa Thiqah ini? Tidak disebut. Apakah kalau dia dengan lafaz ta'dil diterima atau tidak? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Tapi yang benarnya bahwa dengan lafaz ta'dil seperti oleh Ibnu Hajar. Wala yukbalul mubaham. Mubaham tidak diterima. walau ubihima bilafdi ta'dili alal afrah. Walaupun mubahamnya itu dengan lafaz ta'dil menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Sebab rawi kadang dia berkata menceritakan kepada aku siqah. Siqah menurut dia, tapi menurut orang lain apa? Tidak siqah. Menurut orang lain tidak siqah. Ya. Jelas ya? Maka ini harus menjadi pertimbangan. Harus menjadi pertimbangan. Karena itu kalau disebut dengan lafaz ta'dil tidak diterima. Ya. Dan terjadi ada rawi-rawi berkata siqah. Ya. Berkata siqah. Seperti guru Imam Asy-Syafi'i, beliau sering berkata haddatsani siqah, ternyata guru beliau itu memang di pandangan Asy-Syafi'i siqah, tapi di pandangan ulama yang lain dia adalah seorang rawi pendusta. Jelas ya? Dan seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Karena itu tadlisnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar berbahaya, tidak diterima. Kecuali kalau dia berkata apa? Haddatsana. Ya, pernah diriwayatkan oleh Al-Khatib dan selainnya bahwa Muhammad bin Ishaq berkata haddatsani rajulun asiku bihi. Menceritakan kepadaku seorang lelaki yang saya percayai. Ketika ditanya kepadanya siapa yang dia percaya itu dilacak, ya, usut punya usut. Dia jawab apa? Muhammad Ishaq bilang, yang saya maksud adalah seorang lelaki dari Yahudi. Ya. Jadi orang yang dia percaya, mungkin dia percaya dari satu sisi. Mungkin dia percaya dijual beli, misalnya, atau percaya ngantar barang atau apa. Ya. Jelas ya? Karena itu, ini dari alasan-alasan kenapa tidak diterima dari lafaz ta'dil. Dari lafaz ta'dil. Hanya di sini ada satu poin yang penting saya ingatkan. Ya. Ingat ya, di pembahasan hadits dhaif itu, sebenarnya ada fikih yang merupakan inti kita mempelajari hadits dhaif. Ya. Ingat bahwa di antara hadits yang diterima, ada namanya hasan li ghairihi. Sudah kita bahas ya hasan li ghairihi. Atau belum, akan jalan datang mungkin hasan li ghairihi. Baru hasan li dhatihi. Hasan li ghairihi terakhir datangnya. Sebab Ibnu Hajar sebut dulu dhaif, kemudian hasan li ghairihi. Kenapa? Sebab hasan li ghairihi ini terbentuk karena hadith dhaif, dhaifnya apa? Ringan, bisa saling dikuatkan. Jadi dhaif, ringan dhaifnya, ada hadith yang kedua ringan juga dhaifnya. Baif tambah baif biasanya jadi apa? Hasan li ghairihi. Nah, sebenarnya inti pembahasan kita membahas hadits baif, bentuk-bentuknya supaya kita bisa membedakan baif mana yang ringan kelemahannya dan yang berat. Jelas ya? Apa saja yang masuk di pembahasan baif harus ditanyakan seperti itu. Iya, ini baifnya ringan atau berat? Majhul kemarin ada tiga kita sebutkan. Majhul dat, dia daif, berat daifnya. Tidak jadikan syawahid. Majhulul hal, ini daif, tapi daifnya ringan. Jelas ya? Bisa jadikan pendukung. Majhulul ain, asalnya berat. Tidak bisa jadikan pendukung. Kecuali kalau ada indikasi yang bisa apa? Menguatkan. Ya. Jelas sampai sini ya? Baik. Sama dengan mursal misalnya. Mursal itu daif. Daif yang berat atau ringan? Ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Mursal itu. Jelas ya? Ada yang berat, ada yang ringan. Dan ini juga tidak terlalu kita rinci pada pembahasan sebelumnya. Ya. Sama di sini mubaham. Mubaham ini daifnya ringan atau berat? Ya. Mubaham ini daifnya berat. Kalau dikatakan haddatsana rajulun, itu tidak bisa jadi syahid. Tapi kalau ada indikasi, ya, misalnya dia ibhamkan dengan lafaz thiqah. Ya, dan rawi yang berkata haddatsani thiqah itu, rawi yang kebanyakan gurunya memang thiqah. Maka yang seperti ini bisa dijadikan sebagai pendukung. Karena itu As-Sakhawi, di sebagian tempat beliau isyaratkan, ya, Kalau misalnya ada yang berkata haddatsani siqat, menceritakan kepadaku siqat, beberapa orang siqat. As-Sakhawi anggap itu pantas dijadikan sebagai apa? Pendukung. Walaupun mubham asalnya tidak bisa menjadi apa? Pendukung, kelemahannya agak berat. Ya. Karena itu harus diketahui kalau alim dia katakan ini hadits dhaif, itu dhaifnya dua macam. Mungkin dia dhaif bisa diterima, bisa dikuatkan kalau ada pendukungnya, dan mungkin dhaif tidak bisa dikuatkan. Jelas ya? Kalau dia berkata dhaif jiddan, sangat dhaif, nah ini sudah jelas, tidak bisa di apa? Dikuatkan. Iya. Tapi kalau kata dhaif itu sendiri ada dua macam. Baik, dan Ibnu Hajar nanti akan menyebutkan lagi ya tentang kaidah ini. Tapi ini dari hal yang hendaknya diingat. Dan ini sebenarnya inti pentingnya kita mempelajari hadits dhaif. Iya. Termasuk inti penting. Kata beliau rahimahullah, selesai sudah ya pembahasan tentang mubham. Dan untuk mubhamat, yang mubham itu ada banyak buku ditulis di sini. Iya. Ada banyak buku yang ditulis. Di antara buku tentang ini, buku Abdul Ghani bin Said Al-Azdi, judulnya Al-Ghawamit wal Mubhamat. Nah, juga ada buku Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Asma' al-Mubhama fil Anba'il Muhkama. Ini juga sudah dicetak. Dan ada buku Abul Fadl Ibn At-Tahir. Abul Fadl Ibn At-Tahir, judulnya Idah al-Ishkal. Ya, Idah al-Ishkal. Dan di antara buku yang paling bagus adalah buku Abul Qasim Khalaf Ibn Bashkawal. Ibn Bashkawal ini bukunya termasuk buku yang masyhur. Judulnya Al-Ghawamit wal-Mubhamat. Iya. Dicetak dalam dua jilid. Nah, dan ada buku yang lain, buku Al-Qastalani, buku Anak Al-Iraqi, Abu Zur Al-Iraqi, dan ada buku Al-Bulqini, Guru Ibnu Hajar. Nah, cuma yang saya sebutkan pertama tadi, itu yang paling masyhurnya. Baik. Ya, kalau ingin cari ada rawi mubham, ingin dilacak, coba buka buku itu. Siapa tahu di buku itu diterangkan si mubham itu siapa. Jelas ya? Si mubham itu siapa? Baik. Dan ini letak perhatian Ibnu Hajar ya, kalau beliau mensyarah hadis di dalam matan hadis dikatakan seorang lelaki datang kepada Nabi. Atau seperti hadis Anas bin Malik. Ya, Anas berkata, saya membawa air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang anak muda sebaya denganku. Siapa anak muda sebaya denganku ini? Nah, itu dibahas oleh Ibnu Hajar. Jelas ya? Atau seperti hadis tentang Ali, dia ingin bertanya tentang Madi, tapi dia malu. Kata beliau, fa'amartu rajulan. Saya minta kepada seorang lelaki untuk bertanya. Siapa laki yang bertanya ini? Nah, itu dibahas juga oleh Ibnu Hajar. Jelas ya? Dan mubham ini bisa diketahui kalau dikumpulkan jalan-jalan hadis. Ada di jalan lain, oh diterangkan. Oh ternyata yang datang ini si fulan. Disebut namanya di mana? Di jalan lain. Ya, tapi ingat ya, ini kaidah umum. Tidak berlaku secara mutlak. Kemarin sudah kita terangkan ya. Ya. Bagaimana para ulama tidak menganggap ya penafsiran dari jalan yang lain karena ada alasan tertentu. Karena itu bukan kaidah mutlak. Kaidah kebanyakannya dipakai. Ya, dan ini sering kita ingatkan bahwa kadang ada orang berkata mubham, kalau enggak diketahui namanya sini datang jalan lain disebut nama, oh itulah mubham ya. Itu belum tentu, bukan kaidah mutlak, tapi memang kebanyakannya seperti itu. Memang apa? Kebanyakannya seperti itu. Nah. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. Sini beliau terangkan tentang pembagian majhul. Nah, ini pembahasan kita yang ke 36, pembagian dari hukum jahalah. Kata beliau, fa'in summiya wanfarada wahidun anhu famajhulul ain. Fa'in summi, kalau disebut nama rawi itu. Ingat ya, kalau disebut apa? Namanya. Ya, kalau tidak disebut namanya, dia majhul apa namanya? Majhul dat. Itulah pembahasan mubham yang kita terangkan tadi. Iya. Wanfarada wahidun wanfarada wahidun anhu famajhulul ain. Dan yang meriwayatkan darinya cuma satu, maka dia ini majhulul ain. Majhul apa? Majhulul ain. Ya, di sini ada kalimat yang harusnya ditambah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam matan. Dan tambahan ini hanya disebutkan di majhulul hal saja yang kedua nanti. Harusnya ditambah di situ walam yuwatsaq, dan tidak ada yang mensiqahkannya. Ya. Sebab kalau ada satu orang perawi apa satu orang guru, perawinya cuma satu, tapi guru ini disiqahkan oleh seorang imam, sudah selesai. Dia bukan majhulul ain lagi, dia dianggap siqah. Sebab ada imam yang berkata dia apa? Dia siqah. Jelas ya? Jadi ini ketentuannya, fa in summi, kalau disebut namanya, wa farada wahidun anhu, harusnya ditambah walam yuwatsaq, dan tidak disiqahkan. Fa majhulul ain, maka dia apa? Majhulul ain. Ya. Tambahan walam yuwatsaq ini harusnya disebut oleh Ibnu Hajar di matan. Tapi beliau hanya menyebutnya di syarah saja. Hanya menyebut di syarah. Kalimat walam yuwatsaq tidak disiqahkan, maksudnya mensiqahkannya adalah seorang imam mu'tabar. Seorang imam yang dianggap ucapannya. Ya, bukan orang yang tidak dianggap ya. Sebab dia banyak mensiqahkan rawi yang majhul. Seperti Ibn Hibban misalnya. Ibn Hibban. Taufiknya. Ya, kebanyakannya tidak dianggap. Atau banyak dari taufiknya tidak dianggap. Karena dia mensiqahkan rawi yang apa? Rawi yang majhul. Ya. Jelas ya? Karena itu, kalau kita baca di Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal, atau di buku yang lainnya, rawi itu tidak ada yang mensiqahkan, kemudian ternyata rawi itu ada namanya, di siqatnya Ibn Hibban, ya berarti ini dari bentuk bergampangannya Ibn Hibban, mensiqahkan rawi yang apa? Rawi yang majhul. Ya, dan insyaallah di ini di apa namanya mungkin kita akan singgung nanti tentang nama-nama para imam yang berbicara tentang jarh dan ta'dil. Itu penting diketahui ya. Siapa yang berbicara tentang jarh dan ta'dil? Siapa yang diterima ucapannya, siapa yang tidak diterima? Iya. Siapa yang tidak diterima? Dan dari yang berbicara dalam jarh wa ta'dil, ada yang sedikit mutasyaddid, ya. Ada yang mutasahil. Dari yang pertengahan. Nah, ini harus ditahu tingkatannya. Harus diketahui tingkatannya. Jelas ya? Sebab ini penting nanti di dalam banyak hal. Baik. Sekarang jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, jadi kalau seorang rawi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu. Tidak ada yang mensiqahkannya dari kalangan mu'tabar. Maka dia dianggap sebagai apa? Majhulul ain. Ya, majhul al-ain. Nah, Ibnu Hajar menyebutnya kal mubham, sama dengan mubham. Di syarah ya beliau sebutkan seperti mubham. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau menganggap hukumnya sama dari sisi riwayat. Tidak diterima. Tidak diterima. Kemudian kata beliau, awisnani fasaidan walam yuwatsaq famajhulul hal. Atau yang meriwayatkan darinya dua atau lebih. Ingat ya, dua atau lebih. Dua atau lebih itu berapa? Hah? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, seratus. Ya. Itu kan lebih juga kan? Ya. Baik. Kalimat awfasa'idan atau lebih ini dikasih takbir lagi setelahnya. Walami wasak, tidak ada yang mensiqahkannya. Dan kalimat atau lebih, itu sepanjang belum sampai ke derajat syuhrah. Ya, jadi kalau rawi misalnya seperti kemarin kita berbicara ya tentang rawi hadis ajen itu, Al-Haytham bin Imran. Al-Haytham bin Imran yang meriwayatkan darinya 5 orang rawi thiqah. Tidak ada yang mensiqahkannya dari para ulama. Kecuali Ibn Hibban. Harusnya dia disebut apa? Hah? Majhulul hal. Tapi kalau misalnya dia memandang dia hasanul hadith, karena sudah ada 5 rawi thiqah yang meriwayatkannya, ya, maka itu mungkin saja. Sebab 5 orang meriwayatkan darinya itu bisa masuk ke derajat apa? Derajat syuhrah. Mungkin. Jelas ya? Itu memungkinkan. Iya. Baik. Jadi ini ukuran syuhrah. Ya, dan pernah ditanyakan ke Syekh Al-Albani rahimahullah tentang bagaimana ukuran syuhrah itu? Apa ukuran rawi majhul itu bisa diterima? Ya, kata beliau apabila dia masuk ke derajat syuhrah. Ya, dan ini dari pemahaman beliau yang sangat dalam tentang ilmu hadis. Nah. Jelas ya? Dan umumnya rawi yang dikatakan tidak majhul, ya sebab dia dikenal, dia dikenal menuntut ilmu. Ada syuhrah. Dan ingat derajat syuhrah itu di kalangan ulama itu untuk rawi shaduq, hasanul hadits itu yang dikatakan syuhrah, masyhur. Jika antum dapat misalnya di biografi rawi dikatakan rawi ini masyhur, maka itu haditsnya bisa di apa? Bisa dihasankan. Nah, bisa disiqahkan. Coba masyhur itu baru tingkatan dihasan saja. Baik. Kemudian kata beliau, fa majhulul hal wa huwa al-mastur. Dia itu disebut majhulul hal. Ya. Dan itu pula yang disebut dengan hadits mastur. Itu pula yang disebut dengan hadits mastur. Jadi majhulul hal ini sama dengan mastur. Sama dengan mastur. Jelasnya? Menurut Ibnu Hajar. Tapi di syarah Ibnu Hajar membedakan sedikit tentang mastur. Dan kemarin saya sudah sebutkan bahwa majhulul hal, ya, itu adalah dan adalahnya zahir dan batinnya tidak diketahui. Tapi kalau mastur adalah zahirnya diketahui, batinnya tidak. Jelas ya? Batinnya tidak, itu mastur. Tentunya mastur lebih ringan daripada apa? Daripada apa? Daripada majhulul hal. Karena itu untuk rawi-rawi yang mastur seperti ini, Ibnu Hajar di dalam takrib memberikan istilah khusus. Biasanya beliau memakai kata makbul. Ya, istilah makbul ya. Dalam istilah Ibnu Hajar, makbul itu istilah khusus bagi beliau. Jangan diterjemah makbul dalam bahasa Arab. Bahasa Arab makbul di Indonesia kan apa? Diterima, jangan artikan diterima. Enggak, itu istilah beliau. Maksudnya diterima kalau ada pendukungnya. Kalau tidak, asalnya dia layyinul hadith. Asalnya hadithnya lemah. Hadithnya lembek. Ya. Layyin itu lebih apa? Ringan daripada lemah. Dhaif. Dhaif lemah ya. Kalau layyin, lembek. Ya. Dia lebih ringan daripada apa? Lebih ringan daripada dhaif. Jelas ya? Jadi kalau saya katakan lebih ringan daripada dhaif, ya, berarti layyin ini hadisnya bisa menjadi pendukung atau tidak? Ya, jelas bisa menjadi pendukung. Ya, karena itu nanti akan kita bahas ya, layyinul hadits ini masih di derajat syawahid. Pendukung. Baik, selesai sudah pembagian dan hukum jahalah. Ya. Kemudian setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar berpindah berbicara tentang bid'ah. Hukum riwayat orang yang berbuat bid'ah. Ini pembahasan kita yang ke-37, pembagian dan hukum bid'ah. Kata beliau rahimahullah, "Tsummal bid'atu." Kemudian bid'ah itu imma bimukaffirin au bimufassiqin. Ya. Bid'ah terbagi dua di sini disebut oleh Ibnu Hajar. Dan bid'ah ini sebab ta'an pada rawi, sebab celaan pada rawi yang disebut oleh Ibnu Hajar, tertibnya dia sebab yang keberapa? Hah? Sebab yang keberapa? Sebab yang kesembilan. Ya. Jadi ini sebab yang kesembilan. Bid'ah beliau bagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan. Ada bid'ah yang dikatakan pelakunya fasik saja. Nah, bid'ah yang mengkafirkan itu dimaklumi ya pembahasannya di pembahasan akidah. Sebab ada akidah-akidah bid'ah-bid'ah yang kalau dianut oleh pelakunya dia dianggap kafir keluar dari Islam. Iya. Jadi ya, kalau bid'ahnya mengkafirkan, riwayatnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Ini akan disebut oleh Ibnu Hajar. Bentuk yang kedua bimufassikin. Bid'ahnya karena kefasikan. Iya. Atau bid'ah yang hanya menyebabkan dia fasik. Tidak dikeluarkan dari keislaman. Jadi ini dua jenis bid'ah. Ya, dua jenis bid'ah. Sekarang Ibnu Hajar menjelaskan hukumnya. Setelah beliau bagi menjadi dua, beliau terangkan hukumnya. Kata beliau, fal awwalu bid'ah jenis yang pertama yang mengkafirkan, la yaqbalu sahibahal jumhur. Yang pertama, bid'ah yang mengkafirkan itu oleh kebanyakan ulama tidak diterima haditsnya. Tidak diterima haditsnya. Iya. Sebab salah satu syarat rawi yang diterima haditsnya adalah al-adalah, rawi yang adil, dan kafir itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki adalah. Jelas ya? Dengan demikian tidak diterima. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, walaupun ada yang berkata diterima, tapi itu pendapat tidak benar. Yang benarnya tidak diterima. Ya, yang berkata diterima itu pendapatnya tidak benar. Kemudian yang kedua, yang bid'ahnya bimufassiq, kata beliau wasani yukbalu, yang kedua diterima. Tapi dengan catatan, ada syaratnya. Yukbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Iya, diterima sepanjang dia itu bukan da'iyah. Ya. Bukan seorang yang menyeru kepada bid'ahnya. Fil asah, menurut pendapat yang paling apa? Paling kuat. Ya. Kalimat kalau dikatakan oleh seorang imam, menurut pendapat yang paling kuat, itu artinya apa? Disepakati atau ada silang pendapat? Ya, tentunya ada silang pendapat. Cuma pendapat yang paling kuatnya itu. Jelas ya? Jadi kalau dia bukan da'iyah, itu diterima menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Kata Al-Hafidz, illa kecuali ayyaruya, kecuali kalau dia meriwayatkan, ya, kecuali kalau dia meriwayatkan ma yuqawwi bid'atahu, meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya. Ya. Jadi kalau dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya, maka haditsnya dia apa? Ditolak. Nah, baik. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan harus saya ingatkan di sini bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum riwayat pelaku bid'ah yang bid'ahnya itu apa? Tidak dikafirkan. Ada banyak pendapat di kalangan mereka. Nah, di antara ya pendapat para ulama di dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa pelaku bid'ah itu secara mutlak tidak diterima riwayatnya. Apakah bid'ahnya mengkafirkan, tidak mengkafirkan secara mutlak tidak diterima. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Iya. Dan disebut oleh sebagian apa? Disebut juga merupakan pendapat Al-Bakillani, itu yang dikuatkan oleh Al-Madi, Al-Amidi dan Ibnu Hajib. Kemudian di antara ulama ada yang merinci. Ya, jadi bidah yang tidak mengkafirkan itu dua macam, ada bidah yang besar, ada bidah yang kecil. Ya. Dibedakan antara yang besar dan yang kecil. Kalau bidahnya besar misalnya, dia mencela Abu Bakar dan Umar, itu tidak diterima. Jelas ya? Tidak diterima. Tapi kalau bidahnya kecil, dia diterima. Nah, pendapat yang ketiga, ya, ada yang merinci antara dia dai dan tidak dai, antara dia menyeru kepada bid'ahnya dan apa? Tidak menyeru kepada bid'ahnya. Nah, kalau dia menyeru kepada madhabnya, tidak diterima. Kalau dia menyeru kepada madhabnya, tidak diterima haditsnya. Kalau dia tidak menyeru, ya, maka diterima. Tapi dengan syarat, dia tidak meriwayatkan hal yang menguatkan bid'ahnya. Iya. Baik. Nah, ini pendapat yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Pendapat yang keempat, ya, ada yang mengatakan dirinci. Kalau ahlul bidah itu menghalalkan dusta untuk menguatkan madhabnya, tidak diterima riwayatnya. Tapi kalau dia yakin dusta itu haram, ya, maka diterima haditsnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan ini dihikayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf. Dan Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ahli hadis. Pendapat kebanyakan apa? Ahli hadis. Baik. Pendapat yang keempat, iya. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa seluruh hadis ahlul bidah diterima. Ya, apakah dia fasik, kafir, tapi kafir yang mutawil, itu diterima. Nah, jelas ya? Baik, ini beberapa pendapat tentang riwayat ahlul bidah. Dan ini sebenarnya pembahasan panjang. Pembahasan panjang. Ya. Namun saya di sini ingin mengingatkan pendapat yang keempat tadi, yang oleh Al-Hakim dikatakan itu adalah pendapat kebanyakan apa? Ahli hadis. Jadi yang diukur pada ahlul bidah itu lisannya jujur atau tidak. Dia membolehkan dusta atau tidak. Kalau lisannya jujur, dia berkeyakinan dusta atas Nabi itu tidak boleh, haram. Ya, sepanjang bid'ahnya tidak mengkafirkan, maka haditsnya diterima. Haditsnya diterima. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, dan selainnya dari para ahlul hadits. Karena kita melihat mereka menguatkan hadits-hadits, yang hadits-hadits itu diriwayatkan oleh ahlul bid'ah. Ya, bahkan kadang sebagian ahlul bidah itu hadits yang dia bawakan kadang menguatkan bidahnya, tapi diterima juga. Saya beri contoh antum ya. Saya beri contoh sebuah hadits. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. ya, di Kitabul Iman. Nomornya nomor 78 dari cetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Imam Muslim membawakan hadits ini, dia bawakan jalannya dari jalan perputaran sanadnya dari Adi bin Thabit. Dari Adi bin Thabit. Iya. Adi bin Thabit ini, nah, kita bisa lihat biografinya, Adi bin Thabit. Supaya anda tahu siapa Adi bin Thabit. Perhatikan ya di biografi globalnya. Adi bin Thabit Al-Ansari Al-Kufi. Dari Tabaqat Qompat. Tabaqat di bawah Ustaz Tabi. Meninggalnya tahun 116 Hijriah. Haditsnya dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar berkata, "Thiqatun rumiya bitasyayyu'." Dia thiqah dituduh beraliran Syiah. Ya, kalimat Rumia ini ringan ya bahasa Ibnu Hajar. Kalau bahasa Dhahabi, thiqah lakinnahu qasu syiah. Dia thiqah tapi dia ini tukang kisahnya orang-orang Syiah. Wa imamu masjidihim bil Kufa. Dan dia adalah imam masjid orang-orang Syiah di Kufa. Ya. Kita lihat biografinya, ucapan para imam. Abu Hatim berkata, "Kana imam masjid Syiah wa qasahum." Ya. Kita lihat ya ucapan yang mengatakan dia Syiah. Ini perhatikan. Ad-Darqutni berkata, "Thiqah illa annahu kana ghalian yani fit tasyayyu'." Dia ini thiqah tapi ekstrim dalam apa? Pemahaman tasyayyu'. Ya. Sekarang rawi ini dia punya bidah, bidahnya apa? Hah? Syiah. Syiah apa? Ringan atau berat? Ya, ini bukan ringan ya. Ini imam masjidnya, tukang kisahnya. Ya, Darqutni berkata ghalian fit tasyayyu. Jelas ya? Tapi perhatikan. Imam Muslim riwayatkan hadisnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan apa? Hadisnya. Di sini hadits yang saya akan bacakan, dengarkan konteksnya. An Adi bin Thabit an Zir, dari Zir yaitu Zir bin Hubaysh, qala, ia berkata, qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walladhi falaqal habba wa bara'a an-nasama. Demi yang apa? Memecahkan bibit, wa bara'a an-nasama, kemudian menumbuhkan tumbuhan itu. Maksudnya Allah yang dari bibit itu pecah kemudian keluar tanaman. Ya, bersumpah li dengan nama Allah. Innahu la ahdun nabiyil ummi ilayya. Sungguhnya itu adalah pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada aku, Nabi ummi. Apa pesan Nabi kepada Ali? Alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Tidak ada yang cinta kepada aku kecuali dia seorang mukmin dan tidak ada yang benci kepada aku kecuali seorang apa? Munafiq. Ya, kita yakin ini ya. Hadith. Tapi kira-kira ini ada kaitannya dengan mazhab Syiah atau tidak? Ya, orang Syiah ekstrim dalam kecintaan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Walaupun hadith-hadithnya kita yakini. Dan maknanya tidak sama seperti yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Tapi ini menurut Ibnu Hajar, ini menguatkan apa? Menguatkan bid'ah mereka. Jadi antum lihat contoh ini. Dia ekstrim dalam tasyayyuh. Meriwayatkan hadits menguatkan bid'ahnya, tapi bersamaan dengan itu haditsnya disebut oleh Imam Muslim di sini dan di untuk Adi bin Thabit haditsnya juga dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari. Iya. Bukan cuma Al-Bukhari saja, pengarang, penulis Kutubus Sittah semuanya meriwayatkan hadis Adi bin Thabit. Kalau begitu yang menjadi ukuran di kalangan mereka adalah lisannya. Kalau dia jujur menyampaikan riwayat, kenapa tidak diterima? Dia tidak berdusta riwayatnya. Adapun bid'ah itu urusan dia. Jelas ya? Itu urusan dia. Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam hal ini. Yang ingin saya ingatkan. Dan kesimpulan ini penting ya. Sebab ini mewarnai banyak pembahasan hadis. Ya. Banyak mewarnai pembahasan hadis. Dan kesimpulan ini yang dipakai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu pula yang dipakai oleh Syekh Mukbil. Ya, dari kalangan ahli hadis. Nah, kecuali sebagian orang yang apa namanya baru belajar, kadang dia baca dari ucapan Ibnu Hajar ini dan dia mengikutinya. Ya, tapi ini bukan hal yang masyhur di kalangan ahli hadis. Jelas ya? Baik. Saya kira selesai di sini pembahasan tentang riwayat ahlul bidah. Ya mungkin ada yang bertanya, kalau begitu boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah? Ya ini paling banyak ditanyakan di pembahasan ini. Ya. Yang pertama perlu diketahui, para ulama mengambil dari ahlul bidah itu apa yang diambil? Bidahnya atau hadis Rasulullah yang diambil? Hah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam proyek yang besar untuk menjaga hadis Nabi. Kadang sebagian hadis itu datang dan dihafal dari jalur sebagian ahlul bidah yang bagus hafalannya dan terpercaya lisannya. Maka para ulama pun menjaga dan memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah seluruh hadis terjaga, ya, maka tidak ada keperluan lagi kepada ahlul bidah. Jelas ya? Tidak ada keperluan. Dan sekarang ya hadis-hadis itu semuanya ada di kalangan ahli sunnah. Tidak perlu dicari di kalangan apa? Ahlul bid'ah. Iya. Berbeda dengan para ulama terdahulu, mereka ke ahlul bid'ah untuk mengambil riwayat, bukan mengambil apa? Mengambil bid'ahnya, tapi riwayatnya yang diambil. Dan ini dari kemaslahatan yang besar. Ya, karena Nabi memerintah untuk menjaga haditsnya. Untuk menjaga haditsnya. Baik, jadi beda antara dua pembahasan. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, sebentar. Saya lanjutkan dulu. Ibnu Hajar berkata, kata beliau rahimahullah, fayuraddu alal mukhtar illa in rawa bid'ah ma yuqawi bid'atahu fayuraddu alal mukhtar. Kecuali kalau dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya, maka hal tersebut ditolak menurut pendapat yang terpilih. Wa bihi sarraha al-Jauzajani, bisa dibaca al-Jauzajani di fathah jimnya. Dan itu dobat ya, di manuskrip dia dobat dengan di fathah jim. Ya. Dan bisa di dhamma al-Juzajani, Syekhun Nasai. Al-Juzajani ini, guru An-Nasai ini, dia penulis buku Ma'rifatul Rijal. Ya. Dia penulis buku apa? Ma'rifatul Rijal. Ya, tapi al-Juzajani ini sendiri, ya. Al-Juzajani ini sendiri, beliau adalah orang yang dikritik, ya. Dikritik di dalam bukunya. Di mana Al-Juzajani ini terlalu berlebihan kalau mengoreksi rawi-rawi yang dianggap Syiah oleh dia. Kalau antum baca di biografi ada rawi yang terkena Syiah, pasti Al-Juzajani akan berbicara keras sekali terhadapnya, bahasa yang sangat tajam. Jelasnya, karena itu beliau ini dianggap dari rawi yang mutasyaddid. Ya, dari seorang yang mutasyaddid dalam mensifatkan rawi. Baik, Al-Juzajani menguatkan pendapat ini. Al-Hafidz menganggap itu muttajih. Pendapat yang berarah. Pendapat yang berarah. Beliau kuatkan pendapat ini. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang lain. Bahwa riwayat ahlul bidah, kalau bidahnya tidak mengkafirkan, riwayatnya diterima sepanjang apa? Lisannya jujur. Sepanjang lisannya jujur dan sepanjang dia tidak menghalalkan apa? Kedustaan. Baik, itu kesimpulannya. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Tsumma su'ul hifdz." Kemudian su'ul hifdz, jelek hafalan, in kana laziman fa huwa syaddu ala ra'in aw tari'an fal mukhtalif. Iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian su'ul hifdz, jeleknya hafalan. Ya, ini sebab yang ke-10 dan sudah kita bahas tentang su'ul hifdz definisinya, bentuk-bentuknya. Iya. Dan di sini Ibnu Hajar mengulangi apa Ibnu Hajar di sini menguraikan bentuk-bentuknya. Iya, dan Ibnu Hajar ingin menjelaskan hukum riwayat su'ul hifdz itu apa. Jelas ya, hukum riwayat su'ul hifdz. Baik. Beliau terangkan bahwa su'ul hifdz ada dua. In kana laziman, kalau su'ul hifdznya laziman terus menerus. Ya. Maksudnya terus menerus pada segala keadaan rawi itu memang jelek hafalannya. Memang dari sananya sudah apa? Sudah jelek hafalannya. Iya. Maka rawi yang seperti ini haditsnya dianggap sebagai hadits yang syad. Tapi ingat, syad ala ra'yin, menurut satu apa? Satu pendapat. Iya. Menurut satu pendapat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Keadaan yang kedua, autarian, su'ul hifdznya tari', baru saja muncul. Ya. Fal mukhtalit, maka rawi yang seperti ini disebut rawi yang mukhtalit. Mukhtalit bercampur apa? Bercampur hafalannya. Ya, jadi ini dua pembahasan, su'ul hifdz dan al-ikhtilaf. Rawi yang bercampur hafalannya. Ada yang jelek hafalannya dari awal. Memang segala keadaan dia jelek hafalannya. Ini haditsnya tertolak. Haditsnya tertolak. Tidak diterima. Jelas ya? Dan nama haditsnya disebut hadits syadz. Tapi ini menurut salah satu pendapat. Ya. Dan penggunaan kebanyakan ulama, mereka tidak bahasakan hadits su'ul hifdz itu dengan hadits syadz. Mereka bahasakan dengan bahasa apa? Dengan bahasa dhaif. Iya. Hadits ini dhaif atau fihi lin atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ada yang menggunakan syadz ini kalau su'ul hifdznya bersendirian dalam meriwayatkan. Diriwayatkan hadits cuma dia saja yang meriwayatkan. Maka ini disebut apa? Syad. Dan telah berlalu bersama kita penggunaan syad dan munkar itu punya dua penggunaan. Ada munkar dan syad karena apa? Karena apa? Karena mukhalafah. Dan ada munkar dan syad karena apa? Karena tafarrud. Ada munkar atau syad karena dia menyelisihi, dan ada munkar dan syad karena apa? Dia bersendirian meriwayatkan. Jelas ya? Baik. Jadi selesai tentang su'ul hifdz yang terus menerus. Pembahasan yang kedua, su'ul hifdz yang baru saja terjadi. Nah, ini sebenarnya perlu dibahas lebih detail tentang ikhtilaf ini. Ya, orang yang bercampur hafalannya. Bercampur hafalannya. Karena itu saya sebutkan di pembahasan tersendiri ya. Pembahasan 39 seputar ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu rawi bercampur hafalan. Asalnya dia masya Allah thiqah, percaya. Ya. Namun ingatan hafalan itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Kadang suatu saat ya bercampur hafalan itu. Ada yang menjadi pikun. Ada yang menjadi apa? Jelek hafalannya. Jelek ingatannya. Ini dimaklumi di keadaan manusia. Dimaklumi di keadaan manusia. Iya. Ikhtilat itu banyak sebabnya. Ada yang jelek hafalannya itu banyak sebabnya. Pertama, diantara sebab, karena rawi itu sudah tua umurnya. Iya. Sudah tua umurnya. Nah, karena umurnya yang sudah apa, sangat tua, akhirnya haditsnya pun menjadi hadits yang riwayatnya pun menjadi riwayat yang lemah. Ya. Karena umurnya yang sudah apa? Sudah tua. Kemudian sebab yang kedua, ya sebab yang kedua adalah karena hilang pandangan atau apa, dia menjadi buta, hilang pandangan matanya. Nah, hilang pandangan matanya. Ya. Menjadi buta. Dan ini ada sejumlah rawi yang seperti ini. Seperti Abdul Razak As-Sanani. Ya, dan semisalnya. Kemudian ada yang ikhtilat karena terbakar buku-bukunya. Ya, disebutkan seperti Ibnu Lahiyah, walaupun ini perlu pembahasannya. Karena dia mengatakan Ibnu Lahiyah itu dia hafalannya jelek, lazim sifatnya. Dari awal memang seperti itu. Ya. Dari yang karena buku-bukunya hilang. Tidak ada buku-bukunya tersebut. Ya. Ada yang karena dia diberikan tugas. Ada yang menjadi qadhi misalnya, menjadi ini. Akhirnya dia terpalingkan dari menghafal atau memurojaah, menjaga hafalan hadisnya. Baik, ini diantara sebab-sebab ya terjadinya ikhtilaf. Ya, yang menjadi masalah rawi yang mukhtalit ini, asal riwayatnya dahulu riwayat istiqamah, bagus riwayatnya. Tapi setelah hafalannya jelek, riwayatnya menjadi apa? Riwayatnya menjadi jelek pula. Nah, di sinilah letak masalah. Ya, ada riwayatnya yang benar, yang baik, ada riwayatnya yang keliru. Yang mana yang diterima? Apakah diterima seluruh riwayat itu atau ditolak seluruhnya? Ya, di sini para ulama apa? Merinci hukumnya. Orang ikhtilat itu punya dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama bisa dibedakan antara haditsnya yang bersih dan haditsnya yang sudah bercampur, dan keadaan yang kedua tidak bisa dibedakan. Keadaan yang kedua tidak bisa dibedakan. Iya. Baik. Kalau dia tidak bisa dibedakan haditsnya antara yang bercampur dan bersih, maka ini asal riwayatnya tidak diterima sebab tawakuf pada riwayat tersebut. Kecuali kalau ada pendukung dari jalan lain yang membuktikan bahwa hadits itu benar, nah baru dia apa? Diterima. Ya, jelas ya? Ya, sekali lagi kalau hadisnya apa? Kalau hadisnya tidak bisa dibedakan antara yang dia ikhtilat, antara sebelum ikhtilat dan setelah ikhtilat. Ya, kita katakan tadi hukum riwayatnya apa tadi? Hah? Diterima atau ditolak? Ditolak. Kecuali kalau ada bukti yang menunjukkan bahwa hadis itu adalah apa? Hadis yang diriwayat yang benar. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi yang kedua bisa dibedakan riwayatnya antara yang ikhtilat dan antara sebelum ikhtilat dan setelah ikhtilat. Bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan, nah ini mudah. Riwayatnya yang sebelum ikhtilat diterima dan riwayatnya setelah ikhtilat dia apa? Ditolak. Ya. Jelas ya? Nah, maka dari sini kalau ada rawi yang seperti ini, kita perlu tahu murid-muridnya itu siapa. Sebab ada sebagian murid dia meriwayatkan dari guru sebelum ikhtilaf. Ada sebagian murid yang meriwayatkan dari guru setelah apa? Setelah ikhtilafnya. Setelah bercampur hafalannya. Iya. Setelah bercampur hafalannya. Jelas sampai sini? Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara saya membedakan? Ini setelah bercampur hafalannya atau sebelum? Nah, ini ada buku-buku khusus tentang hal ini. Sebenarnya di setiap biografi rawi diterangkan. Tapi khusus untuk rawi yang ikhtilat ada buku-buku khusus. Di antara buku yang bagus di sini, ya, adalah buku Al-Kawakib An-Nayyirat karya Ibnul Kayyan. Judul lengkapnya Al-Kawakib An-Nayyirat fi maruya bil ikhtilati min ats-thiqat. Ya. Ini tabaqat, buku ini khusus menyusun nama-nama rawi yang bercampur hafalannya. Dan kalau bisa dibedakan antara yang mengambil sebelum ikhtilat dan sebelum ikhtilat, di buku ini diterangkan. Dia akan terangkan yang mengambil darinya sebelum ikhtilat si fulan, yang setelah ikhtilat si fulan dan si fulan. Jelas ya? Jadi buku ini bagus untuk jadi rujukan. Al-Kawakib An-Nayyirat. Ya, cuma di judulnya ada kritikan oleh Syekh Mukbil. Ya, sebab dia beri judul Al-Kawakib An-Nayyirat Fiman Rumiya Bil Ikhtilati Min Ats-Thiqat. Kawakib itu artinya bintang-bintang. Nayyirat yang terang. Bintang-bintang yang terang menjelaskan tentang rawi-rawi yang dianggap ikhtilat dari rawi thiqah. Ya, Syekh Mukbil memberikan kritikan bahwa yang ikhtilat itu bukan cuma rawi thiqah saja, ada juga rawi yang apa? Dhaif. Ya. Dan penulis sendiri menyebutkan di dalam bukunya rawi-rawi dhaif yang apa? Yang juga ikhtilat. Jelas ya? Baik. Ya, kalau dia ada kelemahan, ada lagi ikhtilat, nah ini sebab kelemahannya jadi kuadrat pangkat 2. Ya. Jelas ya? Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa ada rawi yang ikhtilat, tapi setelah dia ikhtilat tidak membahayakan haditsnya. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Ikhtilat setelah itu tidak membahayakan haditsnya. Ya. Sebab setelah dia ikhtilat oleh anak-anaknya dan keluarganya dilarang menyampaikan hadits. Sehingga haditsnya yang sudah berlalu ketika dia belum ikhtilat itu tetap istiqomah dan terjaga. Jelas ya? Makanya tidak dipermasalahkan rawi itu. Ada beberapa rawi yang seperti ini. Seperti Hajjat bin Muhammad al-Misrisi. Ya. Ini murid senior Ibnu Jurayj. Dia bercampur hafalannya. Tapi tidak dipermasalahkan oleh para ulama ikhtilatnya. Kenapa? Sebab ketika hafalannya bercampur, ya, dilarang menyampaikan hadith. Sehingga hadithnya yang sudah berlalu itu tetap apa? Tetap terjaga. Contoh lain, Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi. Abdul Wahab bin Abdul Majid siapa? As-Saqafi. Ini juga tidak berbahaya ikhtilatnya. Dan ada beberapa rawi lain, ya, yang semisal dengan ini. Jelas ya? Sahihnya, iya. Beliau bawakan misalnya sanadnya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, kemudian dari siapa? Anas bin Malik. Ya, sanadnya bagus ya. Ya, tapi kalau kita dapatkan sanad seperti ini, anggap kita dapat sanad ini, maka kita harus periksa semuanya. Kita periksa Abdurrazzaq, pertama kita periksa dulu dari sisi adalah dan bobotnya. Kemudian diperiksa dia mudallis atau bukan. Kemudian diperiksa, dia mendengar dari guru atau tidak. Kemudian diperiksa, apakah dia ada ikhtilat atau tidak. Ya. Jelas ya? Diperiksa, apakah dia menyelisih dalam riwayat ini atau tidak. Ini semuanya harus dipastikan. dalam memeriksa sebuah sanad. Nah inilah pentingnya seseorang ini, seseorang mengkaji ya ilmu hadis. Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan tentang su'ul hifz, pembagiannya. Ya, dan hukum-hukumnya. Dan ini su'ul hifz ikhtilat sudah kita terangkan. Kemudian Al-Hafidz menjelaskan di sini hukum riwayatnya. Setelah beliau terangkan global bahwa hukum riwayatnya tertolak, namun di sini poin yang terakhir ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini peringatan yang sangat penting. Karena itu saya khususkan pembahasan yang ke-40. Kriteria kelemahan yang bisa saling menguatkan. Karena ada kelemahan yang tidak bisa apa? Tidak bisa dikuatkan. Ya. Jadi dhaif itu ada dua bahasanya. Ini saya berikan istilahnya supaya antum harus apa? Tahu istilah yang digunakan oleh ulama. Dhaif terbagi dua. Ada dhaif, ya. Ya. Jadi dhaif itu kalian dibahasakan yang bisa ya. Ya, secara umum dhaif ada dua macam. Kalau asalnya dhaif dia sudah ditolak ya hadisnya. Tapi yang menjadi masalah, dhaifnya itu bisa menerima pendukung atau tidak? Apa bisa dikuatkan menjadi hasan ligairih atau tidak? Untuk mengukur dia bisa menerima pendukung atau tidak, itu dhaif dibagi menjadi dua. Ini bahasa-bahasa yang digunakan. Yang bisa menerima pendukung, kadang dibahasakan salihun bisyawahid wal mutabaat. Atau dikatakan salihun lil i'tibar. Itu bahasa lainnya. Atau dikatakan dia mu'tabar. Ya. Atau bahasa lain yustashhad, dipakai sebagai apa? Syahid. Atau dikatakan yanjabir, dhaifnya yanjabir. Yanjabir artinya apa? Bisa menjadi kuat, bisa menjadi besar. Ini bahasa-bahasa ya yang dipakai. Ya. Baik. Kalau yang tidak bisa dipakai sebagai syawahid ini bahasanya, ghairu salih fi syawahid wal mutaba'at atau la yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Atau gairu mu'tabar atau la yustashhad atau la yanjabir. Iya. Ada bahasa lain sebenarnya, saya tambah lagi satu. Iya. Yuktabu bihi, ditulis dengannya. Maksudnya apa ditulis dengannya? Dia boleh ditulis, nanti kalau ada pendukungnya baru dia apa? Dikuatkan. Ya sekedar ditulis kalau dicari-cari pendukungnya. Kalau dikatakan la yuktab fulan, la yuktab hadithu, oh itu berarti dhaifnya tidak bisa dikuatkan. Ya kalau kita cari, dibaca di biografi rawi, fulan dhaif misalnya. Abu Hatim berkata fulan dhaif. Yuktabu hadithu. Haditsnya ditulis. Ini apa artinya? Dia lemah, tetapi haditsnya kalau ada yang mendukungnya bisa apa? Bisa diterima. Ya. Jadi antum harus perhatian dengan bahasa-bahasa ini. Ya. So, kalau tidak mengetahui istilah mereka, kita tidak bisa apa? Mengukur mana riwayat yang bisa dikuatkan dan tidak bisa dikuatkan. Ya. Jadi ini istilah-istilah ya, hendaknya dipahami di diperhatikan dan dihafalkan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa mata tubi'a as-sayyul hifdhi bi mu'tabar. Ya, perhatikan bahasa Ibnu Hajar ya. Dan kapan sayyul hifd, hadith rawi sayyul hifd dapat mutaba'a dari mu'tabar? Nah, ini kalimat mu'tabar. Mu'tabar artinya apa? Yang bisa dianggap. Ya. Apakah riwayatnya semisal dengan itu, lemahnya sama, atau dia lebih mending sedikit, atau dia lebih mending, apalagi kalau yang mendukungnya rawi tsiqah, ya. Apalagi kalau yang mendukungnya apa, rawi tsiqah. Nah, baik. Jadi kalau kata beliau, kapan seorang syaikhul hifdz ada mutaba dari mu'tabar, wa kada, jadi ini syaikhul hifdz. Wa kadha al-mastur, demikian pula hadits apa? Mastur. Tadi majhul ada berapa? Ada tiga. Majhul ad-dat, majhul al-ain, dan majhul al-hal. Majhul al-hal disebut juga apa? Mastur. Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar menerima pendukung cuma mastur saja. Wa kadha al-mastur. Yang kedua wal mursal, dan mursal. Ya, sebab memang kebanyakan hadits mursal bisa dikuatkan. Kecuali kalau rawi tersebut dikatakan mursalnya min adha'afil marasil. Mursalnya dari mursal yang paling lemah. Sebab kalimat paling lemah itu tidak bisa dikuatkan. Kalimat paling lemah. Jelas ya? Dan ini ada pembahasannya ya di mursal. Kemudian yang keempat, wal mudallas. Hadith yang ada tadlis di dalamnya. Hadith mudallas dhaif. Tapi kalau ada pendukungnya bisa apa? Bisa diterima. Jadi ini empat hal disebut oleh Ibnu Hajar. Sayyul hifd, mastur, mursal, mudallas. Kalau ada pendukungnya, mata tubi, ada mutaba'anya. Sara hadithuhum hasanan, la lidatihi, bal bil majmu'. Maka hadithnya menjadi hadith hasan, tapi bukan hasan lidatihi, tapi hasan apa? Hasan ligairihi, karena banyaknya jalan-jalan. Hadith. Dhaif tambah dhaif menjadi apa? Hasan li ghairihi. Dan ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Iya. Jelas ya? Dan ini pembahasan termasuk inti pembahasan ilmu hadis. Inti pembahasan ilmu hadis. Karena itulah seorang hendaknya memperhatikan poin ini. Di pembahasan dia membahas hadis dhaif. Sebab dari situ dia bisa menguatkan hadis. Ya, dan di sekarang ini ada buku-buku yang ditulis. Ya, buku-buku bagus. Ya, yang ditulis tentang masalah ini. Bagaimana cara menguatkan hadis yang lemah? Iya. Di antara buku yang bagus adalah buku yang ditulis oleh salah seorang penuntut ilmu di Sudan. Dia tinggal di Sudan ya, cuman buku yang dia tulis kelihatannya sebuah risalah yang dia selesaikan di sekolahnya. Di Saudi atau apakah mengambil doktor atau yang semisal itu. Judulnya Manahij Al-Muhaddithin. fi taqwiyati al-ahadith al-hasana wad-dha'ifa. Ini bagus buku ini. Ini karya Al-Murtadha Az-Zain Ahmad. Dan ada buku lain. Iya. Buku lain judulnya Al-Irsyadat. Buku judulnya Al-Irsyadat karya Tariq Iwadullah. Itu juga bagus, walaupun ada hal-hal yang perlu dibahas, tapi secara umum bukunya bagus untuk menguraikan masalah cara menguatkan hadis. Maka perlu seorang itu ya membaca, ya dia membaca ya, dan yang paling pentingnya dia membaca buku-buku takhrij. Dia melihat Ibnu Hajar bagaimana cara dia menguatkan hadis. Dia melihat misalnya Nasbur Raya Az-Zailai. Dia lihat, perhatikan Az-Zailai bagaimana menguatkan hadis. Dia baca takhrijatnya Al-Iraqi. Bagaimana Al-Iraqi menguatkan hadis. Jelas ya? Atau dia baca apa karya Al-Badrul Munir karya Ibnul Mulakin. Beliau bagaimana cara mentakhrij hadis menguatkannya. Nah, ini semua pelajaran-pelajaran. Melatih seorang itu mempunyai malakah. Ya, dan paling ringannya bagi kita sekarang ini baca buku-buku Syekh Al-Albani rahimahullah, khususnya Sahihah dan khususnya Irwal Qalil, akan dapat pelajaran di situ bagaimana cara menguatkan hadis-hadis. Jelas ya? Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang asbabut ta'an fir rawi, sebab-sebab ta'an pada rawi. Ya, semuanya 40 pembahasan berkaitan dengan hadis mardud, ada yang ditolak karena sakat, karena jatuh, ada yang ditolak karena apa? Karena ta'an. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru. Iya. Pembagian khabar dari sisi nisbat dan penyandaran. Itu nisbatnya, kenapa ada ha di belakangnya. Pakai T saja ya, hanya dihapus. Nisbat dan penyandaran. Baik, di dalam pembahasan ini ada 17 pembahasan. Kita garis bawahi. Dalam pasal ini ada 17 pembahasan, kita garis bawahi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Tsummal isnadu." Kemudian isnad. "Imma yantahiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw ila sahabiy kadhalika wa huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah aw ila at-tabi'i wa huwa man laqiya sahabiy kadhalik fal awwalul marfu' wa tsanil mawquf wa tsalits al maqtu' ومن دون التابع فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر." Iya. Baik, pembahasan pertama di sini. Jadi Ibnu Hajar kembali membagi khabar itu dari sisi nisbat dan penyandaran. Jadi hadis banyak ya, kalau ingin dibicarakan masalah hadis banyak arah kita membicarakannya. Sudah berlalu kita membicarakan hadis dari sisi bagaimana cara sampainya kepada kita. Telah berlalu pula kita bicarakan hadis dari sisi diterima dan ditolaknya. Kemudian diterima dan ditolaknya ini ada lagi pembahasan hadis dari sisi yang diamalkan dan tidak diamalkan. Yang ditolak ada lagi pembahasan dari sisi sebab tertolaknya. Jelas ya? Sekarang Ibnu Hajar membahas hadis dari sisi nisbat dan penyandaran. Nisbat dan penyandaran. Ada yang disandarkan kepada Nabi, ada yang disandarkan kepada Tabi, ada yang disandarkan kepada sahabat. Jelas ya? Ya. Ini yang akan dibahas di sini. Kata beliau, "Tsummal isnad," kemudian sanad. Ya. Ini pembahasan yang kedua, definisi isnad. Ibnu Hajar memberikan kalimat, kemudian tsummal isnad. Ya, definisi isnadnya di beliau ulangi lagi definisi isnad di syarah halaman 140 di sini. Dan sebelumnya Ibnu Hajar sudah memberikan definisi untuk apa? Untuk al-isnad di tempat lain. Ketika menjelaskan apa? Hah? Sudah berlalu kemarin kita jelaskan apa itu isnad. Di pembahasan apa kita terangkan? Di pembahasan sahih ya, diterangkan juga oleh Ibnu Hajar. Di pembahasan sahih kan muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Nah, dan di awal buku juga kita terangkan tentang turuk. Dikatakan turuk jamak dari apa? Tariq. Dikatakan tariq dan dikatakan apa? Sanad, dikatakan juga isnad. Jelas ya? Dan di sini beliau terangkan al-isnad huwa tariqu al-musila ilal matan. Dia adalah jalan yang mengantar ke matan. Ya. Wal matnu, kemudian matan kata beliau, ghayatu ma yantahi ilaihi al-isnadu minal kalam. Ya. Adalah ghaya, ujung yang isnad itu, ujung dari pembicaraan yang isnad berakhir di situ. Ya, jadi isnad berakhir di situ, setelahnya adalah apa? Pembicaraan itu matan. Dan ini sudah kita terangkannya di awal pertemuan, sudah kita berikan contoh-contohnya. Baik, sekarang beliau bagi isnad itu ya, menjadi beberapa penyandaran sanad kepada Nabi. Itu ada tiga bagian, terbagi tiga menurut Ibnu Hajar. Ada yang sanad berakhirnya kepada Nabi, ada yang sanad berakhirnya kepada sahabat, ada yang sanad berakhir kepada siapa? Kepada tabi'i. Jadi ada tiga. Berakhir kepada Nabi, berakhir kepada sahabat, dan berakhir kepada apa? Tabi'i. Yang berakhir kepada Nabi itu disebut hadith apa? Hadith marfu. Yang berakhir kepada sahabat disebut hadith apa? Mauquf. Dan yang berakhir kepada tabi'i, ke bawah disebut hadith apa? Hadith maktu. Disebut hadith maktu. Iya. Karena itu di sini kita akan menjelaskan definisi marfu, mauquf, maktu. Kemudian definisi al-athar. Jelas ya? Kemudian nanti hadith itu, ya, kalau dia bersambung dan secara marfu, itu disebut hadith musnad. Dan kita akan terangkan juga tentang hadith musnad. Baik, pembahasan yang ketiga, definisi dan beberapa pembagian hadith marfu. Ya. Ibnu Hajar berkata, imma yantahiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu kadang dia berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tasrihan, secara tegas berhenti kepada Nabi. Au hukman, atau secara hukum. Iya. Enggak tegas ya disebut, tapi hukumnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Min qawlihi, apakah itu dari ucapan beliau, au fi'lihi, au takririhi. Apakah itu dari ucapan beliau, atau dari perbuatannya, atau dari takrirnya. Atau dari apa? Takrirnya. Dan di sini kurang satu disebut oleh Ibnu Hajar. Atau dari apa? Dari sifat. Ya. Baik. Jadi hadith, ada yang bersambung dari kepada Nabi, ada yang sifatnya hukum, ada yang sifatnya tasrih. Ya, yang tasrih, yang tegas itu Nabi berucap. Nabi berucap. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Itu ucapan Nabi ya. Ada dari perbuatan beliau. Ya. Seperti hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrab Zamzam qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum air Zamzam dalam keadaan apa? Berdiri. Ini perbuatan. Ada yang dari takrir. Beliau mentakrir. Iya. Sahabat melakukan perbuatan tersebut. Iya. Seperti kemarin saya sebutkan hadits jariyah ya. Ya, dengan Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah bertanya, menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? Jariyah menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Nabi berkata, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Dibenarkan jawabannya oleh Nabi. Kadang berupa sifat. Ini tegas. Hukumnya tegas ya. Penyandarannya kepada Nabi. Tasrih namanya. Iya. Dan bahasa-bahasa yang dipakai untuk tasrih, kadang dia memakai bahasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Iya. Atau kana Nabi yaf'alu kada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat begini. Nah, berbuat begini. Termasuk juga ya. Atau misalnya dikatakan oleh sahabat, iya, baik, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat begini. Ini juga tegas semuanya. Jadi hal yang langsung disandarkan kepada Nabi, langsung berasal dari Nabi dari ucapannya, itu semuanya dikatakan marfu' secara apa? Secara tasrih, secara tegas. Dan ada marfu' secara hukum. Inilah yang sering kita sebutkan hukumnya hukum apa? Hukum marfu'. Kadang dia ucapan sahabat. Ya, tapi tidak mungkin sahabat berucap seperti itu. Seperti kalau dia menyebutkan perbuatan, ada pahala. Kalau melakukan sebuah perbuatan, maka kena dosa. Iya. Maka yang seperti ini, hukumnya dikatakan mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Hukum marfu. Iya. Seperti misalnya hadith, siapa yang berwudu, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, siapa yang berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian setelah berwudu dia membaca subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ucapannya ini akan disimpan dalam sebuah tabik cetakan. Kemudian cetakan amalannya ini disimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kira-kira Abu Sa'id berani berucap ini dari dirinya sendiri? Ya enggak mungkin ya. Dari mana Abu Sa'id tahu disimpan di bawah arsy? Dari mana? Tahu perkara yang gaib. Ini tentunya diambil dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti Ibn Abbas ketika menafsirkan kursi. Ibn Abbas berkata, al-kursi mawdi' qadamain ar-Rahman. Ya. Dia adalah mawdi' qadamain. Letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibn Abbas dari mana tahu kursi itu penafsirannya? Walaupun ucapan Ibn Abbas tapi punya hukum apa? Hukum marfu'. Jelas ya? Dia mengabarkan tentang perkara yang gaib, perkara yang sudah berlalu, ya, tentang sorga, tentang neraka, ya, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ya. Jelas ya? Atau dia menyebutkan pahala, ya, akan suatu amalan, ancaman, atau disebutkan hukum, syah atau tidak syahnya. Ya, seperti Hafsah dan Ibnu Umar berkata, "Man lam yubayyitis siyama minal lail, fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini punya hukum apa? Hukum marfu. Dari mana Ibnu Umar dan Hafsah menghukumi puasanya tidak syah kalau tidak berniat dari malam hari? Tentunya ini mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Jelas ya? Demikian pula yang mempunyai hukum secara marfu, ucapan sahabat. Kalau dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'ul hadith. Kalimat apa? Yarfa'ul hadith. Atau kalau dia katakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau an Abi Hurairah yarwihi, dari Abu Hurairah yarwihi, kemudian disebutkan matannya. Walaupun tidak disebut Nabi, tapi kalau disebut yarwihi, dia meriwayatkan, berarti riwayat dari siapa? Hah? Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Atau misalnya, ya, seperti contoh misalnya di dalam As-Sahih, ya, contoh di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lafadz Imam Muslim ya, hadits dari jalan Sufyan Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah riwayatan. Tuqatiluna qauman sigar al-a'yun. Sigar al-a'yun, al-hadith. Jadi disebutkan dari Abu Hurairah secara riwayat. Kemudian disebutkan konteksnya. Bahwa kalian akan memerangi nanti satu kaum yang kecil-kecil matanya. Sipit-sipit matanya. Iya. Sini riwayatan Abu Hurairah tidak sebut Nabi. Tapi siapa yang dimaksud? Riwayatan. Maksudnya hadith marfu dari Nabi. Demikian pula yablugu bihi. Yablugu bihi. Ya, ada hadith di Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah yablugu bihi annasu taba'un li Quraisy. Dari Abu Hurairah yablugu bihi sampai kepadanya bahwa manusia itu ikut kepada Quraisy. Maksudnya yablugu bihi ini sampai kepada siapa? Kepada Nabi. Perhatikan ya bahasanya. Ibnu Hajar beri contoh yarwihi riwayatan yanmihi, demikian pula yanmihi yablugu bihi rawahu. Ini mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Mempunyai hukum marfu. Baik. Demikian pula dari ucapan sahabat minas sunnati kada, dari sunnah begini. Ya, kalau sahabat berkata dari sunnah begini, itu berarti sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Ini selesai ya pembahasan tentang hadis yang marfu. Nah, walaupun ini global ya, ada pembahasan, banyak pembahasan lain sebenarnya. Tapi ini saya globalkan.